بسم الله الرحمن الرحيم. Allah berwasiat, ingat. Allah pun berwasiat dan sifat Allah la yamut, hayyun la yamut, abadi dalam kehidupannya dan tidak akan pernah meninggal. Jelas ya? Nah, kalau ada dalam Quran bahasa wasiat, artinya pesan yang sangat kuat. Anda bayangkan, pesan manusia saja kalau wasiat mesti dilakukan, apalagi pesan Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan redaksi wasiat. Jelas? Wa wassaynal insana, kami berikan pesan yang sangat kuat pada setiap manusia. Lihat, wa wassaynal insana biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda mendapati situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, selain hadirkan suasana ihsan, sekarang lihat situasinya. Hamalathu ummu, ibunya telah mengandung ia. Wahnan ala wahn, dengan suasana yang lelah luar biasa. Lelah. Wahan itu bukan cuma lelah, berat yang terasa dari kepala sampai ujung kaki. Itu wahan namanya. Pertanyaan saya, kenapa Quran langsung menyebutkan kalimat ibu di sini dan menghadirkan proses kandungan yang pernah dialami dengan segala kepayahannya itu? Perhatikan baik-baik. Seakan-akan Allah memberikan informasi, kamu akan menghadirkan dalam bakti pada orang tua itu suasana yang tidak biasa. Boleh jadi ketika kamu akan menghadirkan bakti itu ada kalimat dari orang tua yang tidak menyenangkan. Ada pernyataan dari ibu yang tidak bisa kita terima langsung. Ada perlakuan yang kayaknya tidak mengenakan kepada hati. Kalau Anda mengalami peristiwa itu, jangan dulu langsung marah. Selain menghadirkan ihsan, coba bayangkan dulu bagaimana ibu yang lelah mengandung Anda. Apakah melakukan perbuatan serupa seperti Anda sekarang atau tidak? Ayo. Anda yang nendang-nendang di perut ibunya, apakah ibu pernah ngomel-ngomel kepada Anda? Lantas dipukul Anda dalam perutnya? Kamu nakal. Wah, gitu kan? Mustahil. Silahkan cek. Apakah pernah ibu menunda Anda atau menyimpan Anda saat dalam beraktivitas? Nah, mamah mau masak, berat bawa kamu, simpan sebentar ya. Enggak. Dicek, 9 bulan kurang lebih 10 hari dibawa kemanapun. Dalam tidurnya, lelahnya, capeknya, macam-macamnya. Makanya bahasa bebasnya, kalau kamu mendapatkan perlakuan dari orang tua, khususnya ibu mungkin kurang menyenangkan, jangan cepat marah dulu. Bayangkan sakit dan lelahnya ibu saat mengandung kamu. Poinnya, mikir dulu. Ya, kamu itu dikandung 9 bulan 10 hari, capeknya luar biasa. Awal muntah-muntah, pertengahan berat. Tidur kanan kiri capek, telungkup mustahil. Dibawa kemana-mana. 9 bulan 10 hari. Sekarang kamu cuma menerima perlakuan 9 detik. Mau marah, kamu siapa? Ini 9 bulan tahan dengan kamu. Kamu cuma 9 menit, masa mau marah? Tahan dulu. Maka dalam kalimat seperti ini, alhamdulillah kita terima, hadirkan ihsan, hadirkan suasana yang dulu barangkali kita merepotkan, setelah itu kemudian kita ambil solusi terbaiknya. Bagaimana cara mengatasinya? Turun Quran surah ke-16 ayat 125. Itu poinnya.